Jeruk-jeruk cinggane blem sekarang melone blem sepatah balutrak trak sepatah balutrak trak. Jeruk-jeruk cinggane blem sekarang melone blem sepatah balutrak trak sepatah balutrak trak. Jeruk-jeruk cinggane blem sekarang melone blem sepatah balutrak trak sepatah balutrak trak. Dempa talu tameng nolo jaya numpak celeng kenes kengkong tumpak kengkong nolo jaya ditali kong cie cie cie cie nolo jaya di bang.